بسم الله الرحمن الرحيم. Silakan, Pak. Assalamualaikum wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan? Kalau orang sudah berkurban setahun, dua tahun yang lalu, apakah dia diwajibkan lagi berkurban di tahun ini juga? Atau setiap tahun dia langsung berkurban? Terus sebenarnya, tentang zikir. Sebenarnya saya pengen nanya sama Agim, kalau ada Agim tentang zikir. Hukum berzikir dengan nama Allah, itu hukumnya gimana? Allah, Allah, itu hukumnya gimana? Ustaz Dadang, itu buat ya, pulang dari Mekah, ada titipan pertanyaan gitu ya. Baik, saya jawab dulu yang untuk saya dulu ya. Hukum berkurban, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi umumnya mengerucut kepada sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Yang sangat ditekankan. Jadi kalau Anda punya kemampuan, kemudian dengan itu rizkinya digunakan, ada peluang untuk berkurban, kata para ulama sangat ditekankan untuk berkurban. Karena faedah manfaatnya banyak sekali. Imam Abu Hanifah bahkan sempat menghukumi orang-orang yang punya ruang untuk berkurban. Ruangnya ada, materinya ada, dia gak mau berkurban. Kata Imam Abu Hanifah, itu wajib berlaku hukumnya pada orang ini. Wajib. Karena kalimat nabinya, fala yaqrabanna musallana hadza, jangan dekati musala kami. Musola itu bukan yang paling pojok gitu kan, di mall atau tempatnya kecil, bukan. Musola itu tempat sholat. Tempat sholat, ingat, ada musola, ada musolah, itu berbeda. Berbeda, ibu yang benar musolah pakai ha atau musola gak pakai ha? Ah, kita ulangi lagi, yang pakai ha boleh angkat tangan musolah. Alhamdulillah, yang gak pakai ha? Musola, baik musola. Kalau musola itu tempat sholat, tidak pakai ha. Kalau musola tempat ibu disolatkan. Ih, udah pakai i sekarang ya. Musallah itu perempuan disolatkan. Musallah, musallin orang sholat. Musallah yang disolatkan. Ya, pakai tamar, tamar butoh di ujungnya. Jadi kalau ibu pulang ke rumah, nulis ya, punya pribadi tulis, ini musallah saya. Nah, itu ibu disolatkan di situ. Ya. Pakai ha. Baik. Fala yaqrabanna musallana hadza, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Tempat salat itu di mana? Dalam hadis lain disebutkan, innama ju'ilatil ardu li wa li ummati masjidan tahura. Dijadikan semua tempat di bumi selain yang kotor itu tempat salat, tempat sujud. Ya seakan-akan jangan dekati bumi ini. Kalimat hadis ini ingin menunjukkan mending enggak usah hidup dah. Dikubur aja sekalian gitu. Punya kesempatan kurban disepelekan. Maksudnya disepelekan, enggak mau dia, ah ini mah enteng, gampang deh. Nah, yang seperti itu kata Nabi, jangan dekati tempat salat kami. Jangan beri ruang di bumi gitu ya. Nah, maka Abu Hanifah mengatakan wajib bagi orang itu. Tapi kata para ulama, jumhur ulama, ya jumhur ulama mayoritas mengatakan tidak sampai pada hukum wajib, cuma dia berdosa bermaksiat. Di sunnah muakkadah. Nah, kemudian apakah menjadi harus setiap tahun? Tidak tentu harus. Ya, jadi bukan kewajiban hukumnya, tapi menjadi sunnah kalau ada kelapangan di situ. Jelas ya?